modal dusta. Salah aja si Reza. Kardus kali sah. You right, you crazy. Tahu harus berkata apa karena semua sudah menimpa. Terkadang ingin mengungkap semua beban yang ada, tapi itu percuma. Kau selalu anggap ini biasa, berucap sumpah tetap tak berguna. Sakit yang kurasa sangat menggila, hatiku hancur saat bersamanya. Nyata tanpa rekayasa, kau pendustaan, kau penyiksaan. Rasa yang pasti, berangan untuk melengkapi kekurangan ini yang selalu menghantui. Kau selalu anggap ini biasa, berucap sumpah tetap tak berguna. Sakit yang kurasa sangat menggila, hatiku hancur saat bersamanya. Nyata tanpa rekayasa, kau pendusta, kau penyiksa. Nyata tanpa rekayasa, kau merasa sempurna melebihi orang gila. Nyata tanpa rekayasa, kau pendusta, kau penyiksa. Nyata tanpa rekayasa, kau merasa